Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام العلامة عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله. Masih tentang bab ما جاء في الاستسقاء بالأنواع, kelanjutan dari hadis Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu an wa ta'n fil ansab, termasuk dari perkara jahiliyah yang ada di umat ini tetap saja mereka lakukan adalah mencela nasab. Beliau sebutkan ail wuqu' fiha wal bil aib wat tanaqqus, menganggap itu aib, yakni diaibkan dan dikurang-kurangi, artinya dikatakan apa kamu itu keturunan ini, sukumu itu suku ini, fammu itu begini, direndahkan. Orang dicela hanya karena keturunannya gitu. Orang dihina dan dicemooh karena nasab dan garis keturunannya. Keturunan itu jadi bidikan aib dan celaan. Qala walamma ayyara Abu Dzar radhiyallahu anhu rajulan bi ummi. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Muttafaqun alaih. Dan sahabi Abu Dzar radhiyallahu an ketika karena ada perselisihan, beliau sempat emosi sehingga beliau cela seorang ini dengan ibunya, Yabna Sauda, karena ibu orang ini negro, hitam, keturunan wanita hitam. Qala Nabi, maka Rasulullah katakan kepada Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummihi, kamu cela dia karena ibunya hitam, keturunan orang hitam. Sungguh kamu wahai Abu Dzar orang yang padamu masih ada jahiliyah, karena tadi mencela nasab merupakan kebiasaan dan ajaran jahiliyah. Dan Abu Dzar radhiyallahu an, sahabat yang mulia, manusia, mereka terjatuh dari beberapa kesalahan, kekeliruan. Langsung beliau bertobat. Nah, bahkan disebutkan ketika bersama Bilal, beliau letakkan kepalanya di tanah dan meminta untuk Bilal menginjaknya. Kata Bilal, enggak perlu Abu Dzar, enggak perlu, khalas aku maafkan, selesai. Kata Abu Dzar, enggak, aku enggak akan puas sampai engkau injak kepalaku. Nah, ini menunjukkan tobatnya beliau yang benar-benar, dan itu yang membedakan para sahabat radhiyallahu anhum, sebagian mereka kadang melakukan lamam, terjadi kekeliruan, zalla, ketergelinciran dalam beberapa perkara. Cuman yang membedakan mereka dengan generasi-generasi yang lain, tobatnya benar-benar. Dan sampai contoh seperti Abu Dzar ini, dia melecehkan orang karena nasabnya, maka betul-betul beliau tunjukkan orang yang pantas diperlakukan, dilecehkan dengan kepalanya minta diinjak. Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Kata Syekhul Islam, fadalla ala anna ta'na fil ansab min amalil jahiliyah. Maka demikian hadis bahwa mencela nasab amalan jahiliyah. Wa anal muslima qad yakunu fihi syai' min hadhil khisal al musamma bi jahiliyah wa yahudiyah wa nasraniyah. Dan kisah Abu Dzar juga menunjukkan bahwa seorang muslim bisa saja ada padanya terjadi perkara yang, yakni kemaksiatan, pelanggaran yang boleh disebut itu jahiliyah. Dan Rasulullah katakan kepada Abu Dzar, fika jahiliyah, padamu masih ada jahiliyah. Yang dimaksud ini bukan jahiliyah secara mutlak, tapi jahiliyah karena masih mencela orang karena nasabnya. Maka boleh, kata Syekhul Islam, yang semacam itu. Atau misalnya Yahudiyah atau Nasraniyah, kalau memang itu sesuatu yang menjadi ciri Yahud atau Nasrani. Ada orang yang apa misalnya sifat Yahudi hasad yang sangat kentara, am yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli, contoh, atau yang lainnya walhasil. Maka ketika itu ada padanya dikatakan fika yahudiyah, padamu ini ada sifat Yahudi atau amalan Yahudi yang memang itu ciri khas mereka, atau Nasraniyah, maka yang demikian boleh. Karena penisbatan amalan yang dia lakukan yang menyerupai amalan mereka. Wala yujibu dhalika kufrohu wala fisqohu. Dan tidak berarti dengan itu dia kufur, bahkan tidak berarti pula dengan itu dia fasik. Terbukti Abu Dzar, Rasulullah katakan innakamru'un fika jahiliyah, tidak dikafirkan oleh Rasulullah, bahkan juga tidak difasikkan. Tidak berarti dengan itu difonis berarti sudah fasik karena ada jahiliyah, ada Yahudiyah, atau bahkan sudah kufur orang dengan ini. Belum tentu. Ada padanya perbuatan atau maksiat yang itu menjadi ciri jahiliyah, amalan jahiliyah. Dan itu yang membedakan manhaj Ahlus Sunnah dengan manhaj takfir Khawarij. Sayyid Qutb dikritik atau dibantah para a'imma dan para ulama karena memutlakkan, menghukumi secara mutlak lepas umat ini, muslimin, Salah satu yang dia katakan bahwa ma'abiduhum atau masajiduhum, dia katakan masajiduhum qad sarat ma'abida jahiliyah. Adapun masjid-masjid mereka, ini muslimin nih yang di muka bumi ini dia cerita di zamannya muslimin, masjid-masjid mereka itu sudah berubah menjadi tempat peribadatan jahiliyah. Bahkan lebih dia tegaskan, walau yu'adzinun fil yaum khamsa marrat, walaupun mereka kumandangkan adzan sehari 5 kali, walau kanu yashhadun, bahkan kalaupun dalam adzannya mereka kumandangkan asyhadu alla ilaha illallah, tetap dia kufurkan umat karena kemaksiatan mereka, pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan. Ini takfir secara umum, beda dengan apa yang tersebutkan di dalam hadis. Seseorang itu bisa jadi ada padanya jahiliyah karena amalan yang dia lakukan adalah amalan jahiliyah. Maka di situ pentingnya orang itu lebih berhati-hati dalam berbicara. Artinya lafaz dan ucapan yang terlontar, kalau terbimbing dengan nusus, selamat. Seperti penjelasan Syekhul Islam ini barusan, kalau kamu katakan pada seseorang atau kamu katakan bahwa sebagian orang masih ada padanya jahiliyah, ada padanya jahiliyah, boleh. Dan itu nas hadis, seperti riwayat Abu Dzar, demikian pula hadis yang bersama kita Abu Malik, 4 perkara arbaun fi ummati min amril jahiliyah la yatrukunahun, ta'an fil ansab wal fakhr bil ahsab, kada kada. Ucapanmu enggak akan ada yang bisa ngeritik, enggak akan bisa disalahkan karena sesuai nas. Apa yang kamu sampaikan bahasan nas, bahasa yang diucapkan oleh Rasulullah atau itu ayat Quran, selamat. Tapi ketika orang bicara lepas dari dirinya sendiri, bahasanya banyak ketergelincirannya, mudah terjatuh dalam kesalahan, rentan dengan kesalahan besar, karena insya'i muncul dari orang yang gak maksum. Makanya talibul ilm, penuntut ilmu, harus berhati-hati dalam berbicara. Apa yang dia sampaikan lebih baik ilmiah, arti ilmiah bahasa ilmu yang kamu keluarkan. Sebatas ini ayat begini penafsirannya, ulama hadis begini syarahnya, a'immah demikian menyampaikan, selamat kamu. Nah, beda dengan orang yang banyak bicaranya, ngomong sana kemari, ini banyak salahnya. Tidak selamat dari kekeliruan. Wata'an fil ansab. Ta'an semula dia penyakit di dalam jasad, artinya semula itu perkara maknawi. Makanya penyakit lepra atau semisalnya naudzubillah disebut ta'un dari ta'n. Ini digunakan disebut sebagai ta'n karena seakan-akan celaan yang kamu arahkan kepadanya seperti penyakit. Aib yang kamu sebutkan, kamu anaknya ini, nasabmu begini, kamu putranya ini yang begini-begini. Seperti penyakit yang ada padanya, aib. Layaknya kalau orang sakit, dia akan semakin kurus, semakin habis, lemah dan seterusnya bisa mati. Seakan-akan nasabnya itu kamu jadikan seperti itu, padahal bukan pada tempatnya. Qauluhu wal istisqa bin nujum. Dan demikian pula istisqa bin nujum, ay nisbatul matar ila nau wa huwa suqutun najm. Artinya istisqa nisbat, nisbat hujan kepada bintang, yaitu tenggelamnya atau turunnya bintang tertentu yang mereka jadikan di jahiliyah, mereka jadikan pertanda atau kepastian bahwa ini yang membawa hujan, ini yang menentukan hujan, bintang ini tadi. Kama akhrajalu imamu Ahmad wa ibn Jarir an Jabir as-Siwa'i atau as-Suwa'i qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul akhafu ala ummati thalathan. Yang paling aku takuti pada umatku tiga perkara. Istisqa bin nujum. Istisqa'an bin nujum. Mereka menyandarkan hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah. Wahaifa sultan. Yang kedua, kedzaliman penguasa. Watakdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Demikian dalam Musnad Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari. Hadis juga diriwayatkan Ibn Abi Asim, Tabrani dan yang lain. Fa idza qala qailuhum mutirna binajmi kadza au binau'i kadza, maka ketika seseorang berkata kita dapat hujan ini, turun hujan karena bintang ini, bintang itu, bintang ini tenggelam, bintang ini terbit karena bintang ini jatuh. Fala yakhlu imma an ya'taqida anna lahu ta'thiran fi nuzulil matar. Kemungkinan yang pertama, dia ucapkan itu dengan meyakini bahwa bintang itu punya kekuatan, dia yang mempengaruhi turunnya hujan dari pengaruh dia sendiri, bintang ini. Dia punya kudrat, dia punya kekuasaan, dia punya pengaruh tentang apa yang terjadi di alam semesta ini, termasuk turunnya hujan, karena dia, pengaruh dia. Fahadha syirkun wa kufur. Maka kalau seperti ini keyakinannya, syirik dan kufur. Karena berarti dia anggap ada yang berkuasa, mengatur, berpengaruh selain Allah. Wahuwa ya'taqidu ahlul jahiliyah. Dan ini yang diyakini masyarakat jahiliyah dulu. Sobi'ah. Termasuk kelompok atau sekte agama Sobi'ah. Sobi'in. Ini keyakinannya, bahwa bintang-bintang itu mereka anggap punya power, punya kekuatan, dan dia yang ngatur, bukan Allah. Bintang ini yang memang punya kekuatan dan pengaruh untuk menurunkan hujan. Ka'tiqadihim anna du'a al-mayyit wal-ghaib yajlibu lahum naf'a au yadfa'u anhum dharra. Sama seperti keyakinan mereka juga, berdoa memohon kepada orang yang telah mati atau orang yang gaib, yang enggak ada, dianggap itu bisa mendatangkan kebaikan. Apapun kebaikan yang dia minta, agar panennya berhasil, agar dia punya anak kalau belum punya anak, agar yang sakit sembuh dan semisalnya. Atau bisa menepis madarat. Mereka sedang kena kejelekan, sedang ada musibah, ada apalah. Supaya terangkat musibah ini darinya, supaya dia selamat, dia anggap doanya kepada orang mati itu berpengaruh, bermanfaat. Au annahu yashfa'u bidu'aihim iya. Atau begitu pula dia menganggap yang mati ini akan memberi syafaat baginya karena dia berdoa kepadanya. Pada Sayyid Fulan bin Fulan, Wali Fulan bin Fulan. Dengan dia berdoa, memohon kepadanya, datang di kuburannya. Mereka yakini nanti di hari kiamat dia akan dapat syafaat ini. Dari yang mati ini. Sementara dia dianggap orang soleh yang sangat dekat dengan Allah. Atau dari keturunan ini dan itu. Yakin sudah selamat dari neraka. Surga sudah. Dapat syafaat dari ini. Itu keyakinan mereka. Fahadha huwa syirkul ladzi ba'athallahu rasulahu bin nahi anhu. Wa qital man fa'alahu. Maka ini kesyirikan. Yang justru karenanya Allah utus rasulnya untuk melarang. Mengingkari dan mencegah yang semacam ini, bahkan memerangi orang-orang yang melakukannya. Karena itu ucapan mereka ketika diingkari oleh Rasulullah. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'indallah. Mereka ini yang memberi syafaat kita di akhirat kelak. Wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami doa kami ini supaya kami didekatkan kepada Allah. Kalau kami orang banyak dosanya, mereka ini kan orang-orang suci, orang-orang mulia, supaya kami lebih didekatkan kepada Allah. Hanya itu yang kami harap. Mereka tahu, mereka yakin, kalau bahasa orang sekarang ya saya juga ngerti. Manfaat, madharat hanya Allah yang tentukan. Sama hatta musyrikin dulu ya tahu. Makanya kalau kamu perhatikan ayat, wa qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ma'ruf penafian atau istithna, pengecualian setelah nafi itu hasr, pengkhususan. Artinya hukum hanya terbatas setelah yang disebutkan dalam pengecualian. Misalnya kamu katakan, lu kamu jauh-jauh datang dari Jakarta atau dari sana ke sini ngapain? Orang ini menjawab, saya jauh-jauh datang ke sini, tidak ada tujuan lain kecuali untuk daftarkan anak saya misalnya. Apa yang kamu pahami dari ucapan orang ini? Ya hanya itu tujuan dia. Dia enggak ada niatan mau dagang datang ke sini. Dia enggak ada niatan silaturahmi datang ke sini. Dia enggak ada niatan tamasa mau ke wisata ke sana kemari, enggak ada. Satu-satunya niat dia cuma mendaftarkan. Saya enggak datang ke sini kecuali untuk mendaftarkan. Hanya itu satu-satunya. Lain kalau dia katakan, ya mumpung saya silaturahmi sekalian, kebetulan saya wisata sekalian. Dia gak bilang begitu. Dia nafikan dulu, saya gak ada niat tujuan kemari kecuali. Berarti cuman itu. Nah, musyrikin, itu jawaban mereka. Mana abuduhum? Kami tidak menyembah, tidak beribadah kepada ini orang-orang soleh ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah. Hanya itu. Berarti yang lain-lain itu ternafikan. Maka enggak ada musyrik di zaman dulu yang diingkari oleh ayat ini menyembah karena yakin yang disembah ini ngasih mereka kebaikan, karena menciptakan mereka, disembah karena itu yang berkuasa di alam semesta. Enggak ada. Satu-satunya tujuan mereka hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Maka enggak ada tempatnya, enggak tepat kalau mereka katakan syirik itu kalau dianggap ini yang dikubur menciptakan alam seperti Allah. Hatta itu gak ada di keyakinan musyrikin. Gak ada. Syirik itu kalau dia dianggap yang memberi rizki. Hatta itu juga gak ada di keyakinan musyrikin. Kalau kamu ditanya oleh mereka, dari mana Anda tahu? Dari ayat. Karena ayat katakan penafian mana buduhum, kami enggak ibadah ke mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka dalam bahasa lain mungkin hendak mengatakan kami sembah ini kubur orang-orang soleh bukan karena kami yakin mereka yang memberi kami rizki, bukan karena kami yakin mereka yang menghidupkan kami, bukan karena mereka yang mematikan kami, bukan karena mereka yang berkuasa dan menciptakan atau yang lain. Cuman satu. Itu kami tahu semua Allah. Segala-galanya Allah. Hatta musyrikin tahu. Cuman satu niat kami, tujuan kami. Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar kami lebih didekatkan kepada Allah. Supaya selamat. Di akhirat, supaya enggak masuk neraka, supaya masuk surga, dapat syafaatnya. Ya cuman itu tujuannya. Sama seperti kuburin yang lainnya. Dan karena itu Rasul diutus oleh Allah untuk mengingkarinya. Kama qala ta'ala, firman Allah, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Perangi mereka agar tidak lagi terjadi fitnah, yaitu syirik, agar tidak ada lagi kemusyrikan, dan agama, ibadah, semuanya hanya untuk Allah. وَالْفِتْنَةُ syirik. Fitnah dalam ayat ini syirik, kata beliau. Ini kalau yakin bahwa bintang itu punya kekuatan, dia yang berpengaruh untuk menentukan turunnya hujan, sama sekali lepas dari kekuasaan Allah. Wa imma ayyakula mutirna binau'i kadha mathalan, lakin ma'atiqadihi anal mu'athir huwallahu wahda, lakinahu ajral adah, biwujudil matar inda sukuti dzalikan najm. Atau kemungkinan yang kedua, dia katakan ini mutirna binau ikada, kita dapat hujan ini karena bintang ini. Dia ucapkan dengan keyakinan bahwa yang punya kekuatan, yang berpengaruh, yang menentukan Allah. Dia yakin hanya Allah. Akan tetapi turunnya hujan ini berkaitan dengan tenggelamnya bintang itu. Sebabnya adalah bintang itu tenggelam. Allah yang turunkan memang hujan. Saya yakin dia katakan ini. Wasahi annahu yahrumu nisbatu dhalika ilan najm. Kata Syekh Abdul Rahman, yang lebih benar, hatta ucapan yang kedua, kemungkinan kedua tadi, oh dia yakin Allah yang turunkan memang, cuman ada kaitannya dengan bintang sebagai sebab, itu pun haram, gak boleh. Itu pun juga gak benar untuk dinisbatkan turunnya hujan karena bintang itu turun. Ya Allah yang turunkan memang, tapi kaitannya karena tenggelamnya bintang itu. Ini juga enggak boleh. Walau ala tariqil majaz. Bahkan kalaupun itu hanya sekedar majaz. Faqad sarraha Ibnu Muflih fil furu' bi annahu yahrumu qawlu mutirna binau'i kadza. Seperti Ibnu Muflih rahimahullah menukilkan dalam furu' bahwa haram ucapan kita dapat hujan karena bintang itu. Wa jazama fil insaf bitahrimihi, dan di insaf bahkan disebutkan kalau itu haram. Sama seperti Ibnul Muflih, ucapan seperti itu juga disebutkan sebagai perkara yang haram dan tidak beliau sebutkan adanya perselisihan di situ. Artinya dinukilkan kalau itu yang benar atau yang rojeh. Karena insaf, kitab al-insaf karya Imam Al-Mardawi. Imam Al-Mardawi, ulama besar madhab Hambali, menulis madhab Imam Ahmad, kitab beliau insaf, judul sempurnanya Al-Insaf Fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilaf. Al-Insaf Fi Ma'rifatir Rajih Minal Khilaf. Al-Insaf untuk, ini disebutkan di situ, yang rajih-rajih, yang lebih kuat dalam masalah-masalah khilaf yang masih diperselisihkan oleh fuqaha, tentu di madhab Imam Ahmad sesuai madhab beliau. Karya Al-Mardawi, kitab penting dan banyak manfaatnya, karena dengan itu orang tahu khilaf para fuqaha, dalil dan pegangan masing-masing, istimbatnya apa, kenapa kok Imam Fulan berpendapat begini. Kemudian Mardawi merojeh, ini lebih rojeh, pendapat ini lebih rojeh, karena dalilnya begini-begini dan seterusnya. Al-Muhim, tadi Syekh Abdurrahman menukilkan jazama di Al-Insaf, Mardawi memastikan itu haram. Bahkan tidak ada khilaf kalau dalam perkara ini haramnya, mengatakan itu walaupun sebatas menisbatkan kepada bintang. Wadhalika annal qa'il lidhalik nasaba ma huwa min fi'lillah alladhi la yaqdiru 'alaihi ghayru ila khalqin musakhkhar la yanfa' wa la yadhur wa la qudrata lahu 'ala syai' fa yakunu dhalika syirkan asghara wallahu a'lam. Kenapa haram? Disebutkan haram karena yang berkata ini, yang kedua tadi, telah menisbatkan sesuatu, bukan pada tempatnya. Dia nisbatkan yang itu merupakan perbuatan Allah. Allah yang atur hujan. Allah yang perintahkan turunnya hujan. Hanya kekuasaan Allah. Dan tidak ada yang berkuasa, enggak ada yang bisa kecuali Allah satu-satunya. Dia nisbatkan kemudian kepada makhluk yang diatur oleh Allah. Ini bintang. Bintang makhluk. Diciptakan Allah dan diatur oleh Allah. Allah yang atur untuk ini terbit, itu tenggelam. Untuk ini muncul, yang ini hilang, yang ini begini, yang ini begitu, posisinya di Allah yang atur. Bagaimana mungkin sesuatu hujan yakni itu diatur oleh Allah dengan kekuasaannya yang maha kuasa, maha besar, maha kuat, maha sempurna. Kamu nisbatkan kepada makhluk yang diatur. Artinya enggak punya sama sekali pengaruh. Makhluk ini, bintang, tidak punya pengaruh, tidak punya kekuatan sedikit pun untuk mengatur hujan. Dari sisi mana omongan ini benar? La yanfa' wa la yadur. Makhluk ini diatur oleh Allah. Dikuasai olehnya. Sehingga tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa pula memadorotkan. Dan tidak punya kekuasaan sama sekali. Gak punya pengaruh. Gak punya pengaruh untuk menentukan. Ini hujan. Dengan aku tenggelam, harus hujan. Dengan aku naik, harus berhenti hujan. Dengan ini muncul, harus begini, harus begitu. Dia gak punya kekuasaan. Bintang-bintang ini. Oleh karena itu ucapan semacam ini syirik asghar. Syirik asghar. Kalau diyakini Allah yang turunkan memang. Allah yang atur. Tetapi hujan ini ada turun pengaruh dari bintang itu turun. Pengaruh dari bintang itu tenggelam, terbit, karena posisi rotasi bintang ini. Maka paling ringannya, dan itu sudah berat, na'udzubillah, paling ringannya ucapan mutirna binau ikada, kita dapat hujan ini karena bintang itu syirik asghar. Itu sudah paling ringannya. Syirik asghar seperti kata Ibnu Mas'ud sudah lebih berat daripada kabair, daripada dosa besar. Makanya Ibnu Mas'ud katakan, aku sumpah dengan nama Allah dusta masih lebih ringan ketimbang aku bersumpah dengan selain nama Allah jujur. Karena kalau sumpah dengan nama Allah dusta, ghamus, itu dosa besar, kabair. Alhamdulillah misalnya orang berkata, demi Allah, wallahi, bukan aku yang mencuri, bukan aku yang ambil. Padahal dia yang ambil. Tapi dia sumpah gak ngambil. Ini kabair, dosa besar. Itu lebih ringan kata Ibn Mas'ud. Dibanding sekarang posisinya dia jujur, dia benar. Memang bukan dia yang mencuri, bukan dia yang ngambil, tapi dia bersumpah demi langit dan bumi, bukan aku yang nyuri. Memang dia gak nyuri, tapi dia bersumpah dengan selain nama Allah. Ini lebih besar dosanya, walaupun dalam keadaan jujur. Karena yang ini syirik asghar, paling tidaknya. Artinya ucapan mutir nabi nau'i kada rawan dari kemusyrikan. Karena kita tahu syirik asghar ulama sebutkan yang itu dilarang atau diharamkan dan menjadi wasilah kepada syirik akbar. Syirik asghar ini menjadi wasilah, akan jadi jembatan, menjembatanimu, mengantarkan kamu, bisa nyeret kamu naudzubillah sampai syirik akbar. Itu syirik asghar. Dibilang syirik asghar, syirik kecil, bukan untuk meremehkannya. Dibilang syirik kecil, oh enteng, ringan, gak sampai besar. Bukan itu. Tetapi tentu dibedakan antara yang memang itu akbar karenanya orang keluar dari keislamannya, kufur sudah kepada Allah, dengan yang ya dia belum sampai kufur tapi sudah di tepi jurang. Dan syirik asghornya ini pun akan menyeret dia ke sana. Itu syirik asghor. Dari awalnya, kalau dalam bab ini, dari awalnya dia nisbatkan ke bintang karena sebab saja, karena pengaruh turun atau tenggelamnya bintang, terus syaitan akan seret sampai pada akhirnya dia yakini bintang ini memang punya kekuatan, punya pengaruh sendiri. Dia yang ngatur, dia yang turunkan. Masuk sudah dalam syirik akbar. Artinya ini termasuk dari ucapan, perkataan yang mencoreng dan mempengaruhi kemurnian dan kesucian tauhid seseorang. Kesucian dan kesempurnaan tauhidnya. Makanya dari kebaikan kitab tauhid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau tidak hanya menyampaikan tauhid, apa itu tauhid dan definisinya, penjelasan dan keutamaannya, namun juga beliau bawakan hal-hal yang mencoreng tauhid ini. Perkara yang bertentangan dengan tauhid, enggak boleh ada pada seorang muwahhid. Enggak boleh ada pada seorang mukmin, baik itu keyakinan ataupun perbuatan, ucapan semacam ini. Merusak tauhidmu. Bahaya sekali, dalam bahaya tauhid seseorang kalau sudah dia mengucapkan mutir nabi nau'i kata. Kemudian yang kedua, ini juga mengajari kita bahwa orang tidak cukup hanya dengan modal maksud. Mungkin orang akan berkata, ya maksud ana enggak begitu. Maksud ana begini. Ana tahu Allah yang ngatur segalanya, Allah begini. Ketika ucapan itu ucapan salah, ya tetap salah walaupun niatmu benar. Walaupun niatmu mungkin baik, maksudmu mungkin benar, tapi ucapanmu tetap salah. Ucapan ini tidak boleh terucap sama sekali. Mutirna binau ikada. Gak ada sisi benarnya. Gak ada sisi benarnya. Ucapan yang salah dan tidak terpengaruh oleh maksudmu. Anak gak bermaksud begitu. Ya terserah kamu gak maksud begitu. Tetapi ucapanmu ini dari awal tidak boleh terucap. Dari seorang muwahhid. Karena salah satu dari dua kemungkinannya. Imma itu syirik akbar seperti tadi. Atau paling tidaknya itu syirik asghar. Maka gak boleh diucapkan. Semestinya kenikmatan itu, dan itu yang wajib, dinisbatkan kepada yang memberinya, yang menurunkannya, Allah. Makanya dalam sunnah diajarkan, mutirna bifadlillah warahmati. Kan enak. Selamat tauhidmu. Aman akidahmu. Kita turut dapat hujan ini dari keutamaan Allah dan rahmatnya. Allah rahmati hambanya, Allah turunkan hujan. Selesai. Gak usah bahas bintang, wala pengaruhnya, sebabnya, sama sekali. Gak ada hubungannya. Nisbatkan kepada Allah, karena Allah yang turunkan. Kita lanjutkan untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.